ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada bab ketiga yaitu fit tahdhiri min fitani iblis wa makayidihi. Yani waspada terhadap fitnah dan tipu daya iblis. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada dua bahasan yaitu syaitan ada bersama setiap orang dan kemudian syaitan mengalir dalam tubuh anak Adam seperti aliran darah. Maka pada kesempatan malam hari ini kita masuk ke poin berikutnya. Perhatikan halaman 41 jamaah sekalian rahimakumullah. Penjelasan perintah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan yang terkutuk. Masih dengan kitab Al-Muntaqan Nafis min Talbis Iblis karangan Syekh Ali Hasan Al-Halabi yang ditahqiq tentunya dari kitab aslinya yang berjudul Talbis Iblis karangan Imam yang Ibnul Jauzi. Kata beliau, "Dzikru ta'awudzi minasyaitonir rajim." Penjelasan perintah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Kata beliau rahimahullah taala, "Waqad amara Allah taala bit-ta'awudzi minasyaitonir rajim 'inda at-tilawah." Faqala, فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berlindung dari gangguan syaitan yang terkutuk ketika hendak membaca Al-Qur'an Al-Karim. Di antara perintah kepada kita agar kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Yang pertama, sebelum baca Al-Quran, karena dia akan ganggu kita dengan tentunya macam-macam gangguan. Entah mungkin yakni rasanya berat ya untuk baca Al-Quran, entah mungkin malas baca Al-Quran, sekalinya baca pengen yang sedikit aja dan lain sebagainya. Ingat, dia sudah tidak halangi kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk menyempurnakan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu ganggu. Allah Subhanahu wa taala berfirman inna aradnal amanat ala sa bukan yang gunung la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a itu ayat berapa law anzalna hadzal qur'an law anzalna hadzal qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah tolong carikan dan jika kami menurunkan Al-Qur'an ini kata Allah Subhanahu wa taala ala jabalin kepada satu gunung kita tahu gunung pasak untuk bumi ini sangat kokoh sangat kuat cadas dia batunya la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah niscaya kamu akan dapatkan ia tunduk hancur pecah tercerai-berai karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Al-Utsaimin memberikan faedah, maka jika dibacakan kepada kita Al-Qur'an dan kemudian hati kita tidak tergugah, jika dibacakan kepada kita Al-Qur'an kemudian hati kita tidak bergetar, kata beliau, yakinlah hati Anda keras seperti batu. Apa yang diinginkan syaitan? Supaya hati kita keras. Al-Hasyr ayat 21. Supaya hati kita keras, maka dia akan menghalangi kita dari membaca Al-Quran. Karena ia melembutkan hati. Begitu banyak pertanyaan yang masuk ke ulun, baik itu lewat WhatsApp atau direct message di Instagram, tentang keluhan pribadi. Entah itu ikhwan, entah itu akhwan, yang cepat marah, yang kemudian sering merasa gusar, macam-macam. Mesti kalau ulun tanya, bagaimana hubungan Anda dengan kitabullah Al-Quran, langsung dapat jawabannya. Ya, kayak tupang tetai ya. Nah, langsung dapat. Kenapa? Jarang sekali bahkan tidak membaca Al-Quran. Karena itu melunakkan hati dan jiwa. Ia, yakni penawar, ia obat untuk semua penyakit. Dan semuanya berasal dari hati ini, jemaah. Syaitan akan menjauhkan Anda dari Al-Quran. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, ta'ahadul Quran, ta'ahada ya ta'ahad, itu artinya bikin perjanjian. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk bikin janji sama Al-Quran. Ya mungkin sehari Anda bikin janji sendiri, terserah. Mungkin sehari dari yang paling tinggi misalnya, sehari Anda bisa 2 juz, silakan. Karena Anda sudah atur waktunya. Bisa 1 juz, gak ada masalah. 1/2 juz, no problem. 1/4, tetap bagus. Asal baca tiap hari. Kapan waktu Anda dalam sehari yang paling lapang? Mungkin sebagian kita setelah subuh lapang, ya habis subuh Anda pakai bikin perjanjian sama Al-Quran. Mungkin habis subuh gak terlalu lapang misalnya, bantu istri menyiapkan anak-anak juga misal, okay, nggak ada masalah. Mungkin duha Anda agak lapang, duha hajar waktu duha. Mungkin lapangnya ketika qailulah, artinya waktu sebelum duhur atau setelah duhur, terserah Anda cari waktunya. Di mana waktu yang nyaman, di mana waktu yang lapang untuk Anda membaca Al-Quran dan dapatkan manfaatnya. Dalam hitungan hari Anda akan dapatkan manfaatnya. Keterangan hati dan jiwa. Karena jika Al-Quran diberikan kepada gunung, hancur dia. Maksudnya ia bisa melunakkan hati. Kalau misalnya hati kita keras, nah itu hidayah atau nasihat susah masuk. Temperamental ya. Untuk yang akhwat mungkin nanti akhirnya berani mengangkat suara kepada suami. Untuk para suami bahkan mungkin sampai level na'udzubillah memukul ke istrinya dengan kesalahan yang mungkin sangat ringan. Kenapa? Pemarah. Karena jauh dari Al-Quranul Karim. Syaitan pengen itu. Dia sudah tidak halangi kita untuk salat ya. Tapi untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran kitabnya, dia tetap akan berusaha. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, baca setiap hari. Dan manfaatnya itu per huruf. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, mudah-mudahan saya tidak salah, man qara'a harfan min kitabillah kana lahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, satu huruf, bukan satu kata, apalagi satu kalimat, maka untuknya satu kebaikan, maksudnya pahala. Wal hasanatu bi ashri amthaliha, dan akan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu, lam satu, mim satu. Dan Anda sehari membaca sejuz, luar biasa. Satu juz itu 10 lembar. Satu juz itu rata-rata kalau Quran cetakan Madinah itu 10 lembar, itu satu juz. Jadi kalau Anda luangkan setiap selesai sholat atau sebelum sholat 2 lembar, selesai. Atau Anda bagi 2, sebelum sholat 1 lembar, setelah sholat 1 lembar, kali 5 waktu, sejus Anda dapat sehari. Dan 1 lembar itu, kalau Anda lancar ya, walaupun Anda bahkan mungkin sampai Anda masih level tahsin, gak apa-apa, agak terbata-bata, 1 lembar itu gak sampai 15 menit kayaknya. Gak sampai. Apalagi Anda lancar, mungkin 5 menit. Yang terbata-bata saja mungkin 15 menit. Dapat itu 2 halaman, 1 lembar, 2 halaman. Sehari sejuz, sebulan Anda khatam. Setahun 12 kali khatam. Jadi Anda enggak perlu ngebut juga di Ramadan. Kenapa? Anda tiap hari-hari biasa juga khatam. Setiap khatam Anda bisa selamatan. Nah, rame jadinya. Bangkrut. Bahataman terus. Tuntung terus Al-Qur'an ya, Pak. Enggak juga ya. Wallahu a'lam bissawab. Apakah boleh usah khataman? Silahkan tuliskan pertanyaannya nanti ya. Jamaah, lanjut. Jadi itu. Salat kita sudah tidak dihalangi. Aktivitas ibadah kita tidak dihalangi. Walaupun tentunya yakni hasad itu akan selalu dia usahakan. Ulun bercerita ya untuk salah satu panitia pengajian. Pengajian kita tentunya. Ulun mau menyebutkan Sungai Danau kan gak enak ya. Di salah satu tempat misalnya. Itu contoh ya misalnya. Hasad ini penyakit yang luar biasa. Jamaah sekalian rahimakumullah, teman-teman di Sungai Danau itu dulunya punya pengajian di satu perusahaan gitu ya, yang mereka punya tempat ibadah, kemudian ditutup dengan alasan tertentu. Kemudian ikhwah kita yang ada di sana, dia punya tempat, rumah dia luas. Akhirnya pengajian situ dia pindah ke rumah. Artinya dia pribadi adalah panitia. Nasihat untuk semua panitia pengajian. Kemudian pengajian jalan 3 bulan pan ya. Sudah 3 tadi malam pertemuan keempat. Jalan, dan kemudian tentunya mereka buka donasi itu untuk kegiatan dakwah. Tapi akomodasi ulun dan teman-teman kru itu pribadi ikhwah kita. Makan kita, bensin kita, hotel kita, itu dia pribadi. Gak ada hubungannya sama donasi yang dikumpulkan. Itu untuk kegiatan dakwah yang lain. Mungkin beli buku dibagi-bagi. Tapi namanya setan, itu akan menyusupkan penyakit ke hati. Dikiranya kemudian misalnya kotak amal yang diputar itu ya untuk ustaz yang datang, ya untuk akomodasinya, makannya, hotelnya, semua keperluannya. Wah, akhirnya harus diluruskan. Harus diluruskan. Bahwasanya semua kebutuhan ustaz dan krunya itu saya pribadi, enggak ada hubungannya sama kotak amal. Oh, gitu kah? Nah, hasad. Aku terhasut pengajian. Nah, ini penyakit. Berarti sudah ada cikal bakal. Makanya ketika mereka ingin bikin musola, saya sarankan ente bikin yayasan dulu dan pilih 5 orang yang betul-betul satu visi. Kita enggak tahu yayasan ini akan jadi besar di kemudian hari. pembinanya, ketuanya, pengawasnya, sekretaris dan bendahara harus yang satu visi. Kenapa? Ini orang-orang begini payah ini kalau jadi, kalau ada di yayasan repot. Enggak ada tabayun. Dengerin apa kata orang. Karena satu orang sangat mungkin kemudian selesai itu pengajian. Karena satu orang yang dibisiki oleh syaitan. Wallahu a'lam bissawab. Ulun tidak sampaikan nasihat ini di sana karena nanti orangnya tersinggung, tapi di sini. Mungkin dia nonton tersinggung juga. Bahaya jemaah, subhanallah. Kalau misalnya Anda adalah di luar dari kepanitiaan, udah tugas Anda ngaji aja. Belajar aja. Ada apa Anda urusan yang kemudian di balik layar sebuah pengajian? Dari mana duitnya mendatangkan ustaz ini aja? Berapa kali pengajian tuh berapa duitnya aja? Ini. Biarkan panitia yang ngurus. Sebagian ustaz yang kita undang di sini, saya yang harus ngasih amplopnya dan mereka kembalikan. Pengen tahu. Mereka enggak mau ambil. Saya diundang aja udah syukur ya. Ada apa ini lu? Waduh. Tapi semuanya enggak ada yang mau ngasih. Pak Saiful mana orangnya? Biar dipunjuk ya. Bukan Pak Saiful, teman-teman yang biar dipunjuk ya. Nah, ulun lagi. Ulun yang menjulung akhirnya. Jadi saya yang tahu. Subhanallah. Ada apa? Anda ikut pengajian aja sudah. Di balik layar di ustaz yang kita undang biar panitia yang ngurus. Enggak usah kemudian Anda yakni pengen tahu dapur sebuah yayasan, enggak perlu, ngaji aja tugas Anda. Dan itu tentunya perkara yang sangat wajar ya, kita ambil waktu dia, kita ambil waktu dia 2-3 hari, dia tinggalkan keluarganya. Bahkan mungkin untuk materi 3-4 sampai 5 pertemuan itu sampai malam dia baca buku. Dan itu weekend harusnya waktu untuk keluarganya dia tinggalkan ke sini, sangat wajar kemudian kita berikan mereka sesuatu. Dan mereka tolak, bayangin. Wallahu a'lam bissawab. Jangan sekarang hukumullah, tugas kita belajar aja. Karena yang seperti ini, kalau kemudian Anda berbicara dengan orang yang tepat, sama-sama punya penyakit hasud. Iyalah, jangan-jangan. Pembinanya masih hidup alhamdulillah, ketua yayasan masih hidup alhamdulillah, ketua masjidnya masih hidup alhamdulillah, tanya dong. Ini jangan, kamu tahulah dari mana buahnya nih duitnya mendatangkan syekh ini ya. Iya dari mana aja? Ya aku bertakun ya. Gara-gara pertanyaan itu nanti dia juga akan iya dari mana ya? Muter. Sampai kemudian keluar paman pentol lewat, man, tahulah pengen dia, umah, paman pentol yang harusnya gak tahu, dia juga jadi mikirkan, sepanjang jalan dia mikirkan, bukan mikirkan laku atau dia pentolnya, dari mana duitnya itulah aja, nah, ambil mengayuh sepeda, mana, ya Allah, karena pamannya dititipi istrinya harus beli susu di Alfamart, masuk dia ke Alfamart, mbak-mbaknya itu, paman, karena papian, kamu tahu lah aja. Menyebar akhirnya dari satu orang yang tadi niatnya nanya, tapi itu dari setan memang bisikan. Masing-masing kita ada satu supaya bikin ricuh. Dia enggak senang kemudian sebuah komunitas itu aman, tentram gitu ya. Enggak suka dia. Harus ada yang clash, harus ada yang cekcok. Dan yang dipertaruhkan adalah sebuah pengajian. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Jangan sekarang Allah lanjut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berlindung dari gangguan syaitan yang terkutuk ketika hendak membaca Al-Qur'an Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonir rajim." Maka apabila engkau, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendak membaca Al-Qur'an, perhatikan jemaah, firman Allah qara'ta itu kan berarti kan fi'il madhi, artinya past tense, sudah lampau, sudah lalu. Dan jika kamu telah membaca Al-Qur'an, tapi maksudnya bukan telah membaca Al-Qur'an, mau baca. Ketika ingin memastikan sesuatu, ingin menekankan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala ingin menekankan sesuatu belum terjadi padahal, tapi Allah ingin menekankan itu pakai past tense. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah, kalau pakai terjemahan apa adanya nih, sesungguhnya kami telah memberikan kamu al-kautsar, sungai di surga. Sudah dapat belum Nabi Muhammad? Belum. Tapi Allah ingin tekankan, kamu pasti dapat. Kami kasih kamu. Maksudnya, jika kamu hendak membaca Al-Quran, betul-betul pengen baca udah nih. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa Arab ada tiga istilah, ada isti'anah, ada isti'adzah, ada istighatsah. Tiga istilah dalam bahasa Arab yang maknanya kurang lebih mirip-mirip. Isti'anah minta pertolongan umum, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemudian kita tidak boleh minta pertolongan kepada sesama hamba, boleh. Asal dua syarat terpenuhi. Hambanya ini, satu, hidup. Hambanya ini mampu memberikan pertolongan yang kita minta. Tapi kalau hambanya yang pertama, persyaratan pertama tidak terpenuhi, hambanya ini sudah wafat, gak bakal bisa ngasih pertolongan. Karena persyaratan satu dia gak punya, lawang dia sudah wafat. Jadi jangan minta-minta kepada orang saleh yang sudah wafat. Dia persyaratan satu gak terpenuhi. Guru, bini, pejabat. Oh guru, ini apa? Munmuyak sih din, bisa bangun juga pang. Bunda matinya atau kada ya? Dia nggak jawab. Yang persyaratan pertama hidup. Yang kedua dia mampu berikan pertolongan yang kita minta, guru. Nah hidup sih din berarti. Kau akan minta tolong? Tergantung. Nah tergantung. Kau akan minjam duit? Kau sih din. Karena duit. Coba anda minta ampuni dosa ulun pada kawa. Permintaan anda dia gak mampu berikan. Ini persyaratan minta tolong kepada hamba. Satu, hambanya itu hidup. Dua, hambanya itu mampu berikan pertolongan. Layaknya kita minta tolong sama teman. Minjam duit kah? Minjam pickupnya kah? Minjam mobilnya kah? Iya, minta pertolongan kan kepada seorang hamba. Dianya hidup dan mampu berikan pertolongan yang kita minta. Di luar itu, hanya Allah yang bisa kasih. Ini umum al-isti'anah. Sedangkan al-isti'adzah itu minta perlindungan sebelum kejadian. Inilah yang sering diajarkan Nabi kita Muhammad dalam banyak hal. Selalu berlindung kepada Allah. Berlindung dan berlindung kepada Allah. Berlindungnya kepada yang menciptakan yang buruk-buruk itu juga. Entah yang buruk dari kalangan jin, manusia atau binatang. Doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Saya berlindung kepada Allah dengan kalimat yang sempurna, maksudnya la ilaha illallah, kalimat tauhid, dari min syarri ma khalaq, dari keburukan, kejelekan, kejahatan semua yang Allah ciptakan, bisa jin, bisa manusia, bisa binatang. Kata Nabi Muhammad, man nazala manzilan thumma qala a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yartahila minha. Barang siapa yang menuruni satu lembah atau mendatangi satu tempat, kata para ulama, atau cuma di rumahnya, kemudian dia membaca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq dengan terjemahan yang tadi, kata Nabi Muhammad, lam yadhurruhu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang bisa mencelakainya, mencederainya, memberikan dia mudharat, enggak ada. Hatta yartahila minha, sampai dia pergi dari lembah itu lagi, sampai dia pergi lagi dari kota itu, sampai dia pulang lagi dari tujuannya. Yang mengamankan anda pencipta alam semesta, lalu siapa yang bisa mencelakai anda? Enggak ada. Doa Nabi itu jangan pernah lupa yang satu itu. Baca ketika keluar rumah boleh, di dalam rumah pun boleh, ingin safar setelah doa safar baca itu boleh. Kenapa? Kita ingin mendatangi satu tempat yang sangat mungkin di sana ada jin yang jahat, ada manusia yang jahat, ada binatang yang mungkin jahat. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, yani itu namanya isti'adzah. Mohon perlindungan sebelum kejadian dan memohonnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua makhluk yang jahat-jahat itu. Yang ketiga, biasanya setelah musibah datang, itu namanya istighatsah. Makanya ada di masyarakat ya, istighatsah kubra gitu-gitu ya. Maknanya adalah minta pertolongan. Tapi setelah musibah turun. Dan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Disebutkan sebagian para sahabat dulu datang kepada Nabi Muhammad SAW kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, kami ingin minta pertolongan kepadamu. Nabi Muhammad langsung ajarkan, tidak diminta pertolongan kepadaku kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, istighatsah. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut. Kemudian wa inda sihri faqala qul a'udzu birabbil falaq ila ila akhiris surah. Tadi yang pertama, sebelum baca Quran, jangan lupa minta perlindungan kepada Allah. Kedua, juga ketika mengobati orang yang terkena sihir. Ini salah satu di antaranya, bisa dilengkapi dengan al-ikhlas, bisa kemudian disambung juga dengan an-nas. Beliau mencontohkan di sini dengan surah Al-Falaq. Karena itulah betul-betul yakni spesifik perlindungan, minta kepada Allah perlindungan dari yakni sihir. Dari buhul-buhul yang ditiupkan kepadanya mantra-mantra. Tentunya sihir tidak akan terjadi kecuali berdasarkan kehendak Allah. Semuanya berdasarkan kehendak Allah. Bahkan di antara perkataan para ulama, yang bisa berubah wujud dari kalangan jin menjadi apapun, itu hanya tukang sihirnya, bukan semua jin. Bukan semua jin kemudian bisa berubah wujud, karena mereka punya kelebihan al-qudrah ala tashakkul, seperti malaikat, mampu berubah wujud. Belum sebutkan di pengajian ibu-ibu waktu itu, sangat mungkin bahwasanya wujud-wujud yang ada di kita itu adalah imajinasi manusia dan mereka mempraktekkannya. Manusialah yang berimajinasi. Sundel bolong itu gimana, kuntil anak itu gimana, buto ijo itu gimana, tuyul itu gimana, Mbak Yul juga gimana. Karena itu bertemannya tuyul dan Mbak Yul. Yang anak muda gak paham, yang tua-tua paham. Itu serial zaman dulu. Zaman Nabi siapa gitu. Jadi zaman sekarang, alhamdulillah, bisa jadi itu imajinasi kita. Dan mereka bisa mewujudkannya. Wallahu a'lam bissawab. Tapi ingat, ini hanya perkataan para ulama. Ada di yani, As-Sarimul Battar, kalangan Syekh Abdus Salam Bali. Hanya perkataan para ulama. Bahwasanya kalangan dukun di antara mereka lah yang bisa melakukan. Bukan semua jin. Dan di antara dalil yang sangat nyata, mereka bisa berubah wujud, adalah hadis tentang keutamaan ayat kursi. Ketika Abu Hurairah bertemu dengan pencuri. Dan itu adalah syaitan, jelmaan jin. Pembahasannya luas jamaah. Kenapa? Ketika mereka bisa berubah wujud, contohnya menjadi manusia, ada bahasan mungkinkah jin bisa menikah dengan manusia. Sampai seperti itu bahasannya di kalangan para ulama. Karena mereka bisa berubah wujud. Jadi binian yang sangat bungas. Ya Allah. Pas kada ingat berubah wujud, kita mengajuti muka lawang. Tara, nah bentuk aslinya sekalinya. Betanduk tiga, ya Allah. Lidah keluar, ya Allah. Awak hijau. Kayak ini ke asli pian, ih kak aja, cerai pian, dicerainya langsung lah, menceraikan jinnya. Wallah alam bisa, ya, kebanyakan khayalannya. Mungkin karena bau nasi goreng tadi ya. Oke, kita lanjutkan setelah adzan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Juga ketika mengobati yang terkena sihir, tentunya ini diantara ayat yang digunakan untuk meruqyah, al-mu'awwidzat, kul huwallahu ahad sampai terakhir, kul a'udzu birabbil falaq sampai terakhir, kul a'udzu birabbin nas juga sampai terakhir. Bisa al-fatihah, bisa ayat kursi, bisa dua ayat terakhir al-baqarah, bisa, terserah. Tapi yang jelas ini diantara yang paling dahsyat ya. Artinya ketika meruqyah enggak perlu, bukan enggak perlu, yakni Anda pilih ayat-ayat yang pendek ini saja cukup. Tapi harus dengan keyakinan yang mantap. Harus yakin Allah Subhanahu wa taala akan menolong. Entah meruqyah diri Anda sendiri atau ada orang yang kemudian ingin Anda ruqyah. Boleh. Jamaah sekalian rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai falak, yakni subuh atau waktu fajar. Jamaah sekalian rahimakumullah, disebutkan di sini oleh beliau, fa idza amara bi taharruz min syarrihi fi hadzainil amrayn fa kaifa fi ghairihima. Jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan, kejahatan syaitan dalam dua hal ini, sebelum baca Quran atau ketika seorang kena sihir, maka bagaimana dengan yang lain? Di bab-bab yang lain sama. Berlindungnya kepada Allah Subhanahu wa taala selalu. Ingat ya, ulun-ulang lagi, mudah-mudahan pian tidak bosan. Tujuan jangka panjang iblis memasukkan semua kita ke neraka Allah. Jadi dia tidak akan berhenti menggoda kita sampai kita jadi tentaranya, jadi pionnya, jadi ya, pengikutnya. Dia tidak akan berhenti. Jadi, ya ini, posisikanlah selalu diri Anda ini adalah bahwasanya di setiap saat dari hidup kita ini, kita punya musuh yang nyata. Repotnya, dia gak kelihatan. Jin, iblis, dan semua tentaranya. Jadi jangan merasa aman, gitu, nyaman, enggak, kita punya musuh. Yang setiap saat dia akan mengintai kita, kapan kita lalai, kapan kita lengah. Makanya doa-doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, kalau Anda praktekkan, itu diantara praktek kita berlindung kepada Allah dengan doa-doa tersebut. Ya, doa-doa dari bangun pagi sampai tidur lagi, doa bangun tidur, doa sebelum masuk WC, keluar WC, doa ngaca, doa pakai pakaian, doa keluar rumah, doa ke masjid, doa safar, apalagi doa sebelum masuk pasar, semuanya perlindungan itu. Karena pasar adalah tempat mereka berkumpul ya, markas mereka ya, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya untuk para pedagang dan juga para pembeli ya. supaya para pedagang tetap jujur, tidak culas, supaya juga kemudian yakni para pembeli betul-betul yakni apa istilahnya, apa al-mutaffifin itu ya, wailul mutaffifin alladzina idza talu 'anan nasi yaktawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka orang yang mutaffif, kalau dia sebagai pedagang, kalau dia kemudian menimbang mesti dikurang-kurangin. Tapi kalau minta sama orang, minta dibanyak-banyakin. Semuanya godaan syaitan. Makanya ada doa sebelum masuk pasar. Ada lagi nanti doa zikir pagi dan petang. Yang tentunya sudah on the way ya. Semua pihak akan mendapatkan insya Allah. Enggak perlu takut nunggu di absen. Enggak, kita punya 2000 eksemplar ya. Bahkan pian bisa bawa lebih dari satu untuk ngasih keluarga pian nanti insya Allah. Sudah on the way. Mungkin ya 2-3 hari lagi sampai. Mungkin malam Jumat bisa kita bagi. Zikir pagi dan petang. Kalau pian sudah hafal, kasihkan orang. Biar bermanfaat untuk orang lain. Karena kalau setiap hari pian baca, itu otomatis hafal. Otomatis hafal. Seminggu aja pian praktekkan itu, doa zikir pagi dan petang. Seminggu aja baca, baca, baca, nanti hafal sendiri. Kenapa? Karena seringnya membaca, walaupun standarnya itu 20. Berdasarkan pengalaman para penghafal Al-Quran, itu 20. Artinya, yakni 20 hari. 20 hari, baca aja. Zikir pagi petang, zikir pagi petang, 20 hari. Insya Allah, di hari ke-21, Anda sudah hafal. Kasihkan bukunya ke orang, biar bermanfaat lagi. Wallahualam bissawab. Ya, semuanya itu doa perlindungan. Di Hisnul Muslim saja, itu 200 doa dan zikir lebih. Di Hisnul Muslim saja. Artinya, yang ingin disampaikan juga, doa dan zikir yang diajarkan Nabi Muhammad sangatlah banyak. Enggak perlu Anda bikin-bikin sendiri. Sebagus apapun rangkaian kata dalam doa Anda, tidak akan mengalahkan rangkaian dan indahnya doa yang Nabi Muhammad ajarkan dan yang Allah ajarkan dalam firman-Nya. Cukupkan dengan itu. Tapi Ustaz, saya menginginkan sesuatu. Ah, silakan dengan bahasa Anda. Siapa yang melarang? Saya inginkan sesuatu yang spesifik. Silakan dengan bahasa Anda, enggak ada masalah. Mungkin setelah salat malam misalnya, boleh. Doa setelah salat sunnah misalnya, boleh. Allah maha tahu, Allah maha bahasa apapun Allah faham. Jangankan dilafalkan dalam hati Anda, Allah tahu. Minta silakan. Tapi ketika seorang kemudian mencukupkan diri dengan doa-doa yang ada di firman Allah dan sabda Muhammad, jauh lebih baik. Dan belum pernah mendengarkan salah seorang di antara pihak bertanya di kajian Ustaz Ahmad, belum streaming waktu itu tentunya, hukum membaca doa dalam ini sujud, doa-doa yang ada di Quran, boleh. Asal niatnya doa, bukan niat baca Quran. Betapa banyak doa-doa yang itu adanya di dalam firman Allah. Sebagian orang takut nanti dikira baca Quran. Enggak, niatnya doa. Rabbi ja'alni muqimal salati wa min dzurriyyati, doa Nabi Ibrahim. Nabi aja doa untuk anaknya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat dan juga anak keturunanku orang yang menegakkan salat. Nabi doa untuk anaknya. Anda ingin anak Anda juga menjadi orang yang menegakkan salat, doakan dong. Tapi anaknya kemudian juga dibawa ke masjid. Ketika mereka sudah bisa diatur 5, 6, 7 tahun itu sudah bisa diatur, malah dikasih yakni arahan, nanti nak kalau di masjid jangan ribut ya, pokoknya ikut abah aja sholat, ikuti gerakan abah sholat, nanti kalau pengajian duduk aja rapi ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena terkadang juga yakni yang ribut di luar sana anak saya juga ya. Tapi saya kasih arahan terus, pokoknya jangan ribut. Makanya kalau Anda lihat mungkin Kanzu kalau dia bermain, dia silent dia. Di mute suaranya enggak ada, tapi enggak ada suaranya. Nasihat bapaknya ini. Perang-perangan tapi silent. Soalnya ini sedang pengajian, ini kalau cukup ribut anak-anak ya cukup mengganggu ya. Tapi ya niat kita membawa mereka agar mereka senang dengan masjid ya, walaupun niat mereka pasti main. Maka tinggal diarahkan saja. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Bila Allah memerintahkan kita untuk berlindung kepadanya dari kejahatan gangguan syaitan dalam dua perkara ini, sihir dan kemudian sebelum baca Quran, lalu bagaimana dengan perkara lainnya? Sama, berlindung terus kita. Maka Anda akan aman. Ada ikhwan, ada akhwat gitu ya, kemudian ada yang nanya langsung, ada pertanyaan yang saya posting tentang ketika tidur diganggu, sebelum tidur diganggu, ketika tidur mimpi buruk. Langsung aja ulun langsung tunjuk poin, ente enggak doa. Ada tuh tat orang doa tapi kemudian masih diganggu. Ada yang masalah, ada yang salah dengan Anda. Kenapa? Karena berarti kalau Anda berdoa minta perlindungan kepada Allah, Anda masih mimpi buruk, Anda bermasalah. Karena Allah yang berjanji Allah akan jaga Anda karena mimpi buruk dari syaitan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Bertanya, ada yang bertanya kulun itu tentang mimpi-mimpi buruk dan yang tentang ular itu banyak. Saya bilang saya enggak tahu. Dan tafsir mimpi tentang ketika seorang bertemu dengan ular itu macam-macam penafsirannya. Jika ularnya besar apa, jika ularnya kecil apa, jika ularnya menyerang apa, jika ularnya kemudian tunduk dengan dia apa. Macam-macam. Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi kemudian harusnya kan ketika misalnya kita dipatuk sakit ya, tapi terkadang dipatuk tapi kenapa panas? Taunya bini pian menempeleng sebenarnya. Pas guring. Kenapa waktu bangunnya kada kawanya sebelon pian lo? Apabila kau menampar laki ini ya. Pas pian guring, pak ya perpal guringnya. Padahal pian mimpi dipatuk ular tapi kenapa panas sepi pian ini? Aneh juga. Oh mungkin racunnya lagi menyebar ya. Aku dinya mimpi digigit ular aja dinya. Harusnya kan sedikit ya rasanya. Kenapa asap panas yuk? Oh racunnya kayak menyebar tuh ya. Padahal bini meninjak. Macam-macam penafsiran. Maka simple, kita punya kaidah tentang mimpi. Mimpi indah silakan ceritakan. Agar Anda tersugesti berbaik sangka kepada Allah, mudahan ini terjadi. Tapi jika mimpi buruk, simpan untuk Anda saja. Takutnya nanti Anda berburuk sangka. Aduh, jangan-jangan terjadi. Akhirnya Anda jadi orang penakut. Maka jawabannya dari awal. Ketika Anda berdoa, Anda berlindung kepada Allah. Contoh misalnya, Anda baca doa yang pendek gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismika amut. Kemudian Anda tambah dengan ayat kursi. Itu sudah ada janji yang lain tuh. Allah jaga Anda sampai pagi. Dari semua gangguan. Baik itu dalam mimpi ataupun kemudian di alam nyata. Allah gaga Anda sampai pagi. Karena syaitan di antara cara menyerangnya memang lewat mimpi. Karena dia basicnya rohani, roh. Maka baca doa. Lakukan ritual yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Sebelum tidur, wudu. Kalau kira-kira nanti malam gak bangun, ya sholat witir. Kalau nanti malam terbangun pengen sholat malam juga, silahkan tapi jangan pakai witir. Gak ada masalah. Habis itu baca doa. Tiga kul, tiupkan ke tangan, dengan sedikit ada tempias air liur, kemudian usapkan ke seluruh tubuh tiga kali. Baca doa yang lain. Tidur. Aman. Bangun-bangun sebelum subuh. Kenapa aman? Allah yang jaga Anda. Jadi bohong kalau misalnya sebelum tidur doa, tapi terganggu. Ente bermasalah berarti. Karena Anda bertentangan dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Di mana Allah berjanji menjaga Anda. Dalam tidur Anda. Sampai pagi. Maka baca doa. Jadi sengantuk apapun pianlah munkawa ayat kursi itu refleks keluar dari muntung itu. Kalau bisa. Kalau Anda sudah terbiasa, Anda akan refleks. Sengantuk-antuknya Anda mungkin kegiatan luar biasa sehariannya. Capek sekali. Habis pulang dari sholat isya itu. Langsung rebahan. Itu kalau Anda terbiasa, Anda refleks. Ayat kursi mesti Anda sebutkan itu. Akhirnya bangun Anda aman. Apalagi kemudian masih terjaga. Tambahin sama zikir. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Oh, Anda punya power. Anda punya power tambahan sampai besok pagi. Wallahu alam bissalam. Wallahu a'lam bisa. Kalau power menghadapi istri tergantung Anda minum sebelumnya. Wallahu a'lam bisa. Itu lain lagi ya. Jamaah. Pembahasan apa ini? An Abi Tayyah qala Qultu li Abdurrahman bin Khanbash adraktan nabiyya sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Qultu kaifa sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata kadathu syaitan? Faqal inna syayatina tahaddarat tilkal laylah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-awdiyati wasy'ab. Wa fihim syaitanun biyadihi sya'latu narin yuridu an yuhriqa biha wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahabata Jibrilu alaihi salam faqala ya Muhammad qul. Qala ma aqul. Qala qul a'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa dhara'a wa bara' wa min syarri ma yanzilu min as-sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil layli wan nahar wa min syarri kulli tarikin illa tarikan yatruku bi khairin ya Rahman. Qala fatafi'at naruhum wa hazamahumullahu ta'ala. Perhatikan sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Imam Ahmad sahih dari Abu Tayyah. Apa artinya Tayyah ya? Tayyah, taha. Bagus kayaknya ini. Apa artinya? Tapi bagus Tayyah. Wah, dasar Tayyah lu. Itu lain lagi. Itu payah ya. Dia menuturkan, aku pernah bertanya kepada Abdurrahman bin Khanbash, sahabat Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhu, pernahkah engkau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW? Kemudian dia menjawab, ya. Aku bertanya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada malam ketika beliau diserang oleh syaitan? Nabi Muhammad pernah diserang. Nabi Muhammad pernah bahkan kena sihir. Nabi Muhammad pernah diserang, diganggu, dan syaitannya Nabi bahasa kita dikacak sidin. Beliau belenggu. Beliau ikat di salah satu tiang Masjid Nabawi disebutkan. Cuman karena Nabi kita Muhammad SAW tidak memiliki keistimewaan yang dimiliki Nabi Sulaiman, akhirnya syaitannya bisa lepas. Karena waktu itu Nabi Sulaiman minta satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lain, yaitu kuasa atas syaitan. Nabi Muhammad mengatakan, kalau bukan karena saudaraku Sulaiman, kalian nih pagi ini nih semuanya bisa lihat wujudnya syaitan. Saya ikat tadi malam. Wallahu a'lam bishawab. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun kita lah ke kamar kecil aja gin, heh. Lakas mana micik lampu, kemudian buang air kecil mati. Padahal rumah seorang ya. Apalagi misalnya pas ke rumah orang, jarak antara kamar kecilnya dari rumah itu harus keluar sedikit. Aduh, pakai sarung ya lo. Mungkin ada back soundnya gitu. Ya seperti biasa lah, suara-suara yang menakutkan ya. Ya Allah, imannya tipis banget ya. Nabi Muhammad ikat sidin. Ya Allah, kita kadang-kadang pas lagi sholat, pas lagi sepi gitu ya, kadang-kadang suara toke atau suara cicak aja bisa kaget kita. Kadang-kadang cicak itu bisa dibak sampahkan, kresek. Padahal cuma cicak, terkejutnya bilang, heh subhanallah, kayak dapat hadiah, heh, padahal cicak. Ya imannya beda jauh lah ya, antara langit dan sumur artesis ya, boro-boro mengacak hantu lah. Ya Allah, wallahu a'lam bissawab. Ulun pernah ya, dulu ya, tolong jangan diikuti ya, ini kenakalan dulu saja. Kakak saya, tapi beliau sudah meninggal, yang perempuan, beliau belajar sampai malam. Kemudian di meja belajar beliau, ya istilahnya cuman pakai lampu, ya lampu zaman dulu lah. Belajar. Saya belum tidur. Saya pelan-pelan mengendap-endap ya. Dia enggak tahu tuh. Sampai dekat, saya cuman pegang pundaknya doang. Itu saya merasakan dia gemeteran. Pas saya cuma letakkan tangan gini doang. Wah, bangun langsung semua dia kebun binatang keluar ya. Kurang ajar. Anak tak amin dah tahu kan nyawa aja. Ya itu dulu ya, masih kecil ya. Kecilnya aja begitu ya. Ngerjain kakak saya. Dan saya mungkin ya dapat balasannya segera waktu itu. Saya ditakut-takuti kakak saya nomor 3 lagi ya. Ya begitulah ya. Kama tadinu tudan. Bagaimana Anda memperlakukan orang, Anda akan diperlakukan dengan cara yang sama. Anda nakut-nakuti orang, Anda juga akan ditakut-takuti. Ya. Walaupun yang ngeprank kemarin sudah ditangkap polisi. Ya. Untuk apa ngeprank-ngeprank orang pakai pocong gitu? Ya Allah. Demi sebuah follower ya, demi satu follower ya. Enggak usah lah. Bikin yang manfaat saja. Bikin yang manfaat-manfaat saja. Yani video yang kemudian dengannya orang terinspirasi dengan kebaikan, ya gitulah. Jangan tinggalkan jejak yang buruk. Lanjut jamaah. Pada malam itu syaitan-syaitan datang dari lembah dan turun dari bukit untuk menyerang Rasulullah. Tentunya bukan syaitan biasa ya, karena yang dia pengen serang Nabi Muhammad SAW. Di antara mereka terdapat syaitan yang membawa nyala api untuk membakar wajah beliau SAW. Lalu Jibril turun dan berkata, wahai Muhammad, ucapkanlah. Beliau lantas bertanya, apa yang harus aku ucapkan? Maka Jibril menerangkan, ucapkanlah olehmu doa berikut. Ini doa yang diajarkan Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang juga kemudian harus menjadi doa kita. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa dhara wa bara min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tarikin illa tarikan yatruku bi khairin ya rahman. Cukup panjang, tapi inilah doa nabawi. Anda ingin berlindung dari kejahatan syaitan, ini salah satu doanya. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Terjemahannya bisa La ilaha illallah, bisa Al-Quranul Karim. Dari kejahatan segala yang dia ciptakan, bisa jin, bisa manusia, bisa binatang. Disebutkan di sini, adakan dan wujudkan. Dari kejahatan segala yang turun dari langit, dari kejahatan segala yang naik ke langit, pun dari kejahatan fitnah-fitnah pada malam dan siang hari, dan dari kejahatan setiap yang datang di waktu malam, kecuali yang datang membawa kebaikan. Ya Allah yang Maha Penyayang. Seperti ya, contoh malaikat membawa kebaikan, tapi yang buruk-buruk maka kita berlindung darinya. Disebutkan di sini, yakni yang turun dari langit dan segala yang naik ke langit, karena di antara jin itu ada yang tinggalnya di awan. Jin di antara tempat tinggal mereka di awan, bukan cuma kemudian suka di kotoran, suka di antara bernaung di antara bayangan. Enggak, di antara mereka ada yang tempat tinggalnya adalah di awan. Jin-jin yang biasa kemudian mencuri pembicaraan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad sebutkan yang turun dari langit dan yang naik. Yang jahat-jahat. Wallahu alam bissawab. Ini bisa kita baca nanti syarahnya ya. Di Hisnul Muslim katanya ada syarahnya ini tentang doa ini. Ulun hanya menyebutkan ini salah satu doanya agar kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua keburukan di siang dan di malam hari. Khususnya yang di malam hari. Yang ada di bumi, yang ada di langit, semua. Kecuali tentunya yang datang dari langit seperti malaikat Allah yang memberikan berkah gitu ya ke rumah kita. Selama tentunya rumah kita tidak ada pajangan-pajangan, gambar-gambar makhluk yang bernyawa, masuk dia, bagikan rahmat Allah, bagikan keberkahan dari Allah. Tapi kalau kita memajangnya, maka mereka gak masuk. Apalagi sampai level kita memelihara anjing, walaupun untuk penjagaan. Walaupun untuk penjagaan. Lebih parah lagi, Anda di perkotaan plus Anda melihara anjing, gak perlu padahal. Anda di perkotaan, Anda di komplek yang sangat aman, masuk kompleknya ada security-nya, terkadang rumah andanya ada security. Ngapain kemudian punya anjing? Enggak. Setiap hari dikurangi darinya pahalanya satu kirat. Sebesar Gunung Uhud, Anda dikurangi pahala. Padahal kita enggak tahu kita punya seberapa pahala. Tapi tiap hari kita tahu kita akan dikurangi karena kita miara anjing. Ingin punya piaraan? Yang lain-lain lah, yang lucu-lucu yang lain, kucing silahkan. Atau yang lain boleh, mungkin Anda suka ikan koi, terserah lah. Tapi ingat, ini prinsipnya, berikan mereka makanan yang layak dan berikan mereka pasangannya. Jangan Anda punya kucing gitu ya, tapi Anda kurung. Kucingnya kucing jantan, Anda kurung tiap hari. Kucing kampung lewat, kan biasanya perempuan kampung cantik-cantik ya. Ini kucing kampung juga cantik-cantik keluar. Au ya. Dia di dalam Anda kurung. Kasihan dia, zolim Anda, enggak boleh. Biarkan dia kemudian yakni mencari pasangannya ya. Itu kalau bisa diterjemahkan itu, meongnya itu mungkin ada terjemahannya. Unda ini dikurung juragan ini, nakar tahu diri juragannya nih. Jual kucing bininya, mungkin juragan pian jomblo. Ya juai pinannya aja deh, supaya merasakan sakit yang sama ya. Yang jomblo enggak usah piara kucing ya, kasihan ya. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah, lanjut. Contoh yang dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Inna syaitana ya'ti ahadakum fayaqul man khalaqaka?" Fayaqul Allahu tabaraka wa ta'ala. Fayaqul faman khalaqa Allah? Fa idza wajada ahadukum dhalika falyaqul amantu billah wa rasulihi fa inna dhalika yudhhibu anhu. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan akan mendatangi salah seorang kalian lantas ia bertanya, siapakah yang menciptakanmu? Ia menjawab, Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian syaitan akan bertanya lagi, siapa yang menciptakan Allah? Bila salah seorang kalian mendapati hal demikian, maka ucapkanlah, amantu billah wa rasulih. Langsung ta'awudz, berlindung pada Allah karena syubhat sedang masuk. Maka katakan, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sungguh perkara itu akan menghilangkan atau dapat menghilangkannya. Jadi kalau ada syubhat yang lain juga, kalau boleh kita terjemahkan lebih luas ya. Ada perkataan-perkataan yang menyimpang gitu ya. Anda berlindung saja kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu syubhat bisa masuk. Syubhat apapun itu bentuknya. Entah dalam perkara akidah, entah dalam perkara ibadah atau muamalah. Anda sudah belajar nih, Anda sudah mantap nih, Anda sudah sering ikut pengajian nih, Anda tahu apa itu yang lurus. Dan di pengajian yang sama terkadang juga disebutkan yang buruk, Anda sudah tahu. Tapi ini ada perkara yang samar-samar. Ta'awudz saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, agar kita kemudian, atau katakan ini, amantu billahi wa rasulih. Saya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Supaya kemudian syubhat itu hilang. Ya. Karena syubhat hanya bisa dilawan dengan ilmu. Ya. Makanya sering-sering nuntut ilmu. Ya. Harus kalahkan diri pian untuk menghadiri pengajian. Bisa subuh, bisa sore, bisa malam. Lanjut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan kepada Allah untuk Al-Hasan dan Al-Husain. Ini juga di antara landasan anak bayi, anak baru lahir itu didoakan, bukan diazankan, didoakan. Siapapun di antara pian nih yang istrinya sudah di hari-hari terakhir, Anda akan mendapatkan karunia anak insyaallah, mudah Allah mudahkan istri Anda melahirkan, ketika lahir baca doa ini. Baca doa ini dan belajarlah mengganti domirnya. Perhatikan di Sunan Muslim juga ada ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan kepada Allah untuk Al-Hasan dan Al-Husain, dua cucu tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai level di mana Nabi Muhammad kala salat dan dua cucunya ini membuat beliau kuda-kudaan, Nabi Muhammad tidak berangkat dari sujudnya. Para sahabat bingung ya, tapi para sahabat tahu nih kok lama sekali. Oh berarti mungkin wahyu sedang turun, itu perkiraan mereka. Wahyu sedang turun, karena sujudnya lama. Tapi kalau misalnya ulun sujud lama, pian tahu. Teguring ustadz, itu bedanya ya. Oh ini wahyu sedang turun. Begitu selesai mereka bertanya, wahai Rasul ada apa? Engkau tadi sujud sangat lama. Oh tadi dua cucu saya, Hasan dan Husain, membuat saya kuda-kudaan. Dan saya tidak ingin memutus kesenangan mereka, bayangin. Sayangnya seorang kakek kepada cucunya. Itu diantara dalil kasih sayang Nabi Muhammad, interaksi Nabi Muhammad kepada cucunya. Bahkan beliau terkadang bawa sholat, bawa si anaknya Zainab, anak Nabi Muhammad. Sholat, beliau gendong cucunya. Ingin memberikan kasih sayang. Kehangatan seorang kakek kepada cucunya. Bawa jamaah. Bahkan disebutkan Nabi Muhammad sedang khutbah pun beliau turun dari mimbar, jemput dua cucunya ini. Karena mereka datang berlarian dan disebutkan, yakni Nabi Muhammad turun dari mimbarnya untuk menjemput mereka berdua. Sayang sekali beliau dengan Al-Hasan dan Al-Husain. Nah inilah, yakni doa Nabawi yang diajarkan Nabi Muhammad SAW ketika anak itu kecil. Doakan dia. Jadi kita itu ketika menikah tentunya di malam pertama kita doa, berlindung kepada Allah dari keburukan istri dan keburukan tabiatnya, memohon kepada Allah kebaikannya dan kebaikan tabiatnya. Itu tameng yang pertama. Karena kata Abdullah bin Mas'ud, syaitan sejak hari pertama ingin menceraikan kita. Syaitan sejak hari pertama dia ingin merusak hubungan kita. Ada saja yang akan kita dapatkan dari istri, dan itu di malam pertama dapatnya, yang mungkin gak ngenakin. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, dan ini adalah sunnah para sahabat, di antara yang harus dipraktikkan oleh orang yang baru menikah itu sholat dua rakaat berjamaah. Itulah cara melawannya. Suruh dia sholat di belakangmu, kata Abdullah bin Mas'ud, dua rakaat. Pimpin dia sholat. Habis itu baru doa. Riwayat Imam Abu Dawud. Dan kata beliau, pegang ubun-ubunnya. Ada tambahan dari Abu Dawud, pegang ubun-ubunnya dengan doa itu. Allahumma inni a'udzubika min syarri Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta 'alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta 'alaihi. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan tabiatnya, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukannya dan keburukan tabiatnya. Kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah kebaikan perempuan ini dan berlindung kepada Allah dari keburukan perempuan ini. Itu tameng satu. Tapi yang dua, sebelum Anda menggaulinya, ada doa yang lain. Dan ini kewajiban laki-laki. Laki-laki harus faham. Doa sebelum mendatangi istri. Apa itu? Nah, kada ingat ulun. Asa mustahil, mah kada ingat lah. Wallahu a'lam bissawab. Apa doanya? Allahumma jannibna syaitana, wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah dari kami syaitan. Wa jannibi syaitana ma razaqtana. Dan jauhkanlah syaitan dari apa yang engkau akan berikan kepada kami rizkinya. Maksudnya apa? Anak. Kata Nabi Muhammad, jika seorang laki-laki hendak mendatangi istrinya dan membaca doa ini, dan dari persetubuhan tersebut Allah takdirkan seorang anak, maka anak tersebut tidak bisa dicelakai selamanya oleh syaitan. Tameng dua. Ini tameng tiga. Jadi bukan diazankan anak lahir itu, didoakan. Dan Anda harus belajar merubah dhamir. Kalau anak laki-laki, u'idhuka. Kalau anak perempuan, u'idhuki. Sini Nabi Muhammad, karena dua, u'idhukuma. Kata Nabi Muhammad SAW, u'idhukuma bikalimatillahi tam min kulli syaitanin waham wa min kulli ainin lam. Aku memohon perlindungan untuk kalian berdua kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Bisa Al-Quran secara umum maknanya, bisa kalimat Tauhid, La ilaha illallah. Dari setiap syaitan dan dari binatang yang berbisa, serta dari setiap mata yang hasad. Jadi anak Anda aman memiliki tiga tameng. Bukan berarti kemudian ketika anak Anda sudah memiliki tiga tameng, Anda posting-posting, ya enggak juga. Jangan. Anak ulun sudah tetapi tamengnya tiga, ya jangan juga. Enggak usah diposting-posting. Nikmati saja kelucuan dia. Anda berdua menikmati kelucuannya ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena memang ketika kita mempostingnya, orang lain mungkin ada yang suka, berbahagia dengannya. Tapi tidak sedikit kemudian yang hasad. Dan kalau orang itu punya ain, anak Anda yang berbahaya. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun tentunya ketika sudah punya tameng aman ya, tapi bukan kita bermudah-mudah ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau laki-laki u'idzuka, kalau perempuan u'idzuki. Perhatikan. Bi kalimatillahit tamma min kulli syaitonin waham wa min kulli ainin lam. Doakan itu ketika anak Anda lahir. Riwayat mengadzankan anak sampai level hasan pun tidak ada. Ulun ketika kuliah, salah satu karya tulis teman, ulun lupa ya, mungkin dia dari Aljazair mungkin ya. Itu adalah karya tulisnya tentang hukum mengadzankan anak ketika lahir. Tentunya bukan karya tulis untuk mendapatkan LC, bukan. Karya tulis ya, yang bulanan memang diperintahkan kita membikinnya dan mempresentasikan di depan. Nah, teman ulun bahasannya itu. Dia terangkan. Dan sampai level hasan pun gak ada satu riwayat pun yang levelnya hasan. Yang kemudian menganjurkan bahwasanya ketika anak lahir, diazankan di telinga kanan, diikomahkan di telinga kiri. Karena azan dan ikomah Ingat ya, di dalam syariat Islam itu ada yang namanya maqasidus syariah. Syariat itu turun ada maksudnya. Maksud syariat azan itu pengingat untuk masuknya waktu salat. Jadi sangat tidak selaras dengan anak lahir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau pinanya bepandir benar ya? Masih halus lagi undaya. Karena pian seperti nyuruh dia salat. Apalagi kemudian juga ada azan yang di kuburan ya. Azan di kuburan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan di kuburan. Ya. Kalau pinanang lain-lain bangun benar ya? Kami matian sudah. Disuruh salat. Nah ini. Kalau sudah tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad, pasti runyam. Ikuti saja yang Nabi Muhammad ajarkan, pasti lurus. Wallahu a'lam bishawab. Bahasan terakhir, tentunya masih panjang sebenarnya, tapi belum sudahi di sini. Setelah itu beliau bersabda, hakadha kana Abi Ibrahim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yu'awwidhu Ismail wa Ishaq. Dengan kalimat itulah dulu bapakku Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj dan beliau diantaranya bertemu dengan roh Nabi Ibrahim, beliau mengatakan bahwasanya wajah Nabi Ibrahim atau wajah beliau mirip sekali dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena beliau keturunan ke-21 kalau tidak salah. Nabi Muhammad itu keturunan ke-21. Jika diurutkan dari Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad itu nomor 21. Kalau enggak 20, saya lupa. Dari Ismail tuh keluarlah bangsa Arab, dari Ishaq kemudian Yahudi. Makanya orang Yahudi benci sekali dengan Nabi Ismail karena darinya lah turun ras Arab. Kapan-kapan kita bahas. Jamaah sekalian rahimakumullah, beginilah atau dengan kalimat itulah dulu bapakku Nabi Ibrahim alaihissalam memohonkan perlindungan untuk Ismail dan Ishaq kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yakni berikan perlindungan untuk anak Anda ketika dia terlahir ke dunia, bukan diazankan, didoakan. Wallahu a'lam bishawab. Ini beberapa contoh dari yakni sabda Nabi Muhammad SAW dan cerita beliau ketika ingin diserang oleh syaitan, bagaimana beliau SAW berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan semuanya ini, di antara kejahatan syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Allah perintahkan kita berlindung sebelum baca Quran, ketika terjadinya sihir, di semua tempat kita berlindung dan lain sebagainya. Berlindung kepada Allah yang menciptakan mereka atau semua mereka yang jahat itu. Entah itu jin atau manusia atau juga binatang. Jangan pernah lupa berlindung kepada Allah SWT. Kemanapun Anda pergi, niscaya Anda akan Allah amankan dan tidak ada yang bisa membahayakan Anda. Wallahu a'lam bishawab. Ditujukan kepada ummahat yang membawa anak agar suaranya ditenangkan. Oh, agar tidak mengganggu jamaah lainnya. Siap. Sudah tenang sepertinya. Mereka suntik kayaknya. Wallah Nabi Sallam. Ini yani anak ribut, ya, mesti ada sebabnya ya. Anda bisa menenangkan lah. Mungkin mereka, mungkin Anda ketika ke masjid bawa dodotnya ya, bawa susunya ya atau apa gitu yang bisa menenangkan mereka. Wallah Nabi Sallam. Atau Anda sewa jarjit untuk menenangkan. Tidurlah. Ustaz, apa perbedaan keutamaan zikir Bismillahilladzi la yadurruhum asmi syaitan fil adzul sama dengan a'udzu bikalimati la itama, atau apakah sama? Masing-masing punya keutamaan jemaah. Masing-masing punya keutamaan. Maka lakukan ini di satu waktu, yang lain di waktu yang lain. Dikombinasikan saja semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Karena masing-masing dari zikir yang diajarkan Nabi Muhammad dan doa pasti ada manfaatnya. Kan ada doa supaya yakni menenangkan hati, doa ketika dikaruniai anak, doa ketika menyuarakan selamat kepada orang yang baru punya anak, macam-macam. Keseharian kita Nabi Muhammad ajarkan doa ketika melihat orang yang cacat, doa ketika ada petir menyambar, doa ketika ya, subhanallah. Pasti ada maksudnya masing-masing. Maka lakukanlah. Contoh juga yang mudah itu yang Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Anda akan dapatkan kalau Subhanallah wa bihamdi Subhanallah al-azim itu lain lagi keutamaannya. Itu zikir yang timbangannya sangat berat sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Anda akan dapatkan ini di banyak masjid-masjid Nahdiyyin. Ya. Mereka cantumkan ini di tembok-tembok masjid mereka, di dua pilar mihrab mereka biasanya. Walaupun saya enggak tahu apakah harus seperti itu, harusnya diajarkan. Kata Nabi Muhammad SAW, kalimatani khafifatani ala lisan faqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang sangat ringan di lisan tapi berat di timbangan Allah nanti di hari kiamat. Zikir ini. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Masya Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha agung. Yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, man qala subhanallah bihamdih fil yawmi wal laylah mi'ata marrah huttat lahu khatayahu walau kana mithla zabadil bah. Aqmaqa. Barang siapa yang mengatakan zikir berikut, subhanallah wa bihamdih, masya Allah, terpuji Allah subhanahu wa ta'ala, sehari semalam 100 kali. Jadi Nabi Muhammad tidak tentukan waktu, beliau berikan kemudahan untuk kita, terserah kapan Anda bisanya. Dan subhanallah bihamdi itu kalau 100 kali, Anda 1 kali baca pun selesai, bahkan mungkin cuma 5 menit. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, 100 kali itu sebentar. Kata Nabi Muhammad SAW, dihapuskan darinya dosa-dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Subhanallah, ini luar biasa ya. Ini hadisnya sahih. Memang jamaah, kalau ada amalan ringan, pahala besar, itu indikasi hadis palsu. Bukan indikasi hadis lemah, indikasi hadis palsu. Ciri-ciri hadis palsu. Amalan terlampau ringan, pahala terlampau besar. Itu ciri-ciri saja. Tapi apakah mutlak? Tidak. Selama hadisnya sahih, maka kita praktekkan. Dan ini ringan. Bahkan Nabi Muhammad pun mengatakan ini ringan. Faqilatani khafifatani 'ala lisan. Dua kalimat ini ringan, yang tadi yang pertama. Ringan dia, amalan ringan dia. Di salah satu salat di antara salat 5 waktu sempatkan. Karena Nabi Muhammad mutlakkan, maka Anda boleh yakni bebas ya, mungkin setelah subuh Anda baca, setelah zuhur Anda baca, pilih yang nyaman. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Kalau prakteknya yang ada di masyarakat kan kencang ya, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Rujukannya ada, cuman caranya begitu kita enggak tahu. Sendiri-sendiri saja, sendiri-sendiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya setiap hendak melakukan sesuatu diawali membaca bismillah? Apakah ada tuntunannya dari Rasulullah SAW? Jazakallahu khair. Oke, satu sabda Nabi Muhammad SAW, kullu amrin dzibalin, yani la yuqra kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta. Walaupun ada perselisihan di kalangan para ulama dengan keabsahan riwayat ini, kata Nabi Muhammad SAW, semua perkara yang bermanfaat, yang baik, yang tidak diawali dengan bismillah, maka dia aku putus. Maksudnya apa? Percuma, sayang. Apapun perkara-perkara yang baik. Dan fitrah kita akan mengatakan yang baik-baik, kita akan mengatakan bismillah. Karena tidak ada orang kemudian ngerokok kemudian dia pakai bismillah, enggak. Karena dia tahu itu buruk. Bismillah. Seisapan, dua isapan, Allahu Akbar. Enggak ada. Dia tahu itu buruk, enggak bakal dia zikir. Atau ketika mau judi bismillah, mau nyuri bismillah, enggak. Wallahu a'lam. Yang baik-baik maka awali, wallahu a'lam bissawab. Jadi pakai dalil umum terkadang. Pakai dalil umum terkadang, bahkan ketika seorang sebelum wudu bismillah pun pakai dalil yang umum ya, bismillah. Itulah kemudian menjadi perdebatan kalau misalnya yakni kerannya atau airnya cuma ada dalam WC, maka Anda tidak sebutkan. Wallahu a'lam bissawab. Disebutkan di antara fatwa yang lain adalah dalam hati, karena Anda dalam WC. Tidak layak untuk disebutkan nama Allah di dalamnya, enggak pantas. Enggak etis. Ustadz minta dijelaskan tentang khataman tadi. Nah ya pulang. Kalau di wadah ulun kadang mesti setiap khatam berselamatan, tapi dalam seumur hidup ada sekali yang ngarannya selamatan khataman Al-Quran, biasanya yang binian pas waktu acara nikahan. Oh, okay. Gak paham saya, gak tahu saya, gak berani ngomong saya. Wallahu a'lam. Karena yakni seseorang ketika menghatamkan Al-Qur'an tentunya bahagia. Bahagia. Dan bisa jadi di antara bentuk bahagianya dia, dia ingin selamatan, ingin syukuran. Wallahu a'lam. Hukum asalnya boleh, tapi yang jadi masalah nanti ada ritual tertentu dalam acara tersebut. Kalau cuman kemudian isinya makan-makan, ya makan-makan, bentuk syukur aja. Ada apa nih undangan makan? Anakku hatam dah aja. Padahal biasa aja, banyak anak orang juga hatam, enggak ada selamatan. Wallahu a'lam. Jadi ingin memperlihatkan bentuk syukur Anda dengan ini syukuran, basicnya boleh. Yang kita takutkan nanti ada ritual tertentu. Di acara itu harus ada doa ini, ada zikir ini, ada ceramah yang temanya harus itu. Akhirnya kita butuh contoh kalau sudah seperti itu. Padahal kalau pengen syukuran, ya syukuran. Di antara praktik syukuran, bermakanan tuh bang. Makanya tadi saya bilang ke Pak Ketua, ya kalau bisa malam Jumat kita makan-makan lagi ya. Ya bentuk syukur aja. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Apa tuh malam apa? Malam keakraban. Malam Jumat ya? Saya gak ada ya. Manalah keluar kota ya. Iya, enggak jadi, enggak jadi. Pas saya pul undur-undur. saya kesenipah nanti hari Kamis. Allah yang bisa. Allah yang bisa. Saya enggak tahu detailnya bagaimana. Boleh atau tidak. Enggak perlu saya rasa ya. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacanya lagi dari awal. Wah, khatam ulang lagi. Bentuk syukur Anda, Allah mudahkan Anda membacanya, Allah mudahkan hati Anda untuk membacanya, ringan Anda untuk membacanya, enggak berat, enggak malas. Itulah bentuk syukur kita kepada Allah dengan selalu membacanya. Ya Allah, alhamdulillah. Di keluarga ulun enggak umum ini. Di keluarga ulun ya. Entah dari abah atau dari mama, enggak ada itu khataman Al-Qur'an. Allah alhamdulillah. Kayaknya kayak apa gitu nah, karena orang ada yang hafal Al-Qur'an biasa ya. Kita hanya khatam sekali bilang, "Wah, 7 hari 7 malam." Enggak lupa kemudian. Apa ini? Menanak nasi. Main keyboard. Masa menanak nasi begini? Ada ininya, ada apa? Ada musiknya 7 hari 7 malam. Apaan? Enggak usah ya, enggak usah ya. Lebih baik tinggalkannya, lebih aman, lebih aman. Ustadz ulun beurut tulang. Siap, Ustadz ulun beurut tulang. Setelahnya dibari banyu oleh orang tersebut. Tapi kada ulun minum. Kalau haus minum aja. Tapi tadi kehabisan banyu. Kayaknya. Tapi tadi kehabisan banyu galon. Jadi ulun minum aja tadi. Oh. Karena memang banyak sudah botol banyu yang dibari tadi. Kayak apa Ustaz hukumnya? Ulun beurut tapi kada meminum banyu yang dibari. Banyu semacam dibaca-bacai kayak itu nah. Oh my. Original orang Banjar nih. Perhatikan ya, kita ini pengajiannya live. Pertanyaan Anda ketika dibaca pun yang nonton se-Indonesia. Bahkan mungkin sealam semesta. Juga alam baka. Maksudnya kalau bertanya bahasa Indonesia saja ya. Nanti saya repot menerjemahkan lagi. Terus hendak diminumi kopi tapi ulun tolak juga kopi yang dibaca-bacai. Masya Allah. Siap. Jamaskan rahmukumullah. Air di ruqyah itu boleh. Sebagaimana para sahabat meruqyah air, dengannya kemudian mereka bacakan Al-Fatihah, kemudian mereka berikan kala itu kepada orang yang membutuhkannya. Dan Nabi Muhammad mendiamkan. Itu diantara makna sunnah. Ikrar Nabi Muhammad. Pernyataan ia dari Nabi Muhammad dan beliau yakni mendiamkan. Bahkan beliau bercanda kan ketika para sahabat kali itu menolong Pak RT itu, kita sebutkan Pak RT waktu itu ya, kepala suku waktu itu yang kena sengat kalajengking, diruqyah oleh para sahabat dengan memberikan air yang sudah dibacakan Al-Fatihah, mereka diberikan kambing. Nabi Muhammad sampai bertanya, "Bagian saya mana?" Canda, Nabi Muhammad bercanda. "Kalian kan dapat kambing, bagian saya mana?" Bercandanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Artinya bentuk pengiyaan Nabi Muhammad kepada praktek para sahabat. Air, ruqyah, boleh. Bacakan kepadanya Al-Fatihah, cukup. Enggak perlu ditiup, jangan ditiup bahkan. Bacakan, minum. Anda pun bisa melakukan. Wallahu a'lam bissawab. Nah, sekarang babnya, sebelum ke tukang urut, bolehkah kemudian meminta air yang demikian kepada tuan guru, syekh, ustaz, habib? Boleh. Terkadang semua kita tahu kadar iman kita masing-masing kan. Kata Imam Nuqayyim, Al-Quran itu seperti pedang. Yang megang pedang yang penting. Kita bisa saja baca Al-Fatihah, tapi kita tahu enggak semantap orang soleh yang kita kenal misalnya. Ketika dia membacakan, lain mungkin pengaruhnya kepada air tersebut. Ini di riset jemaah sama orang Jepang. Sama orang Jepang, air disebutkan kepadanya kata-kata yang indah, itu apa sih partikel? Air itu apa sih? Apa? Bukan partikel. Bagian air itu apa? Molekul. Molekul. Itu tertata rapi. Yang tadinya bercerai-berai, itu disebutkan kepadanya kata-kata yang indah, tertata rapi. Air zam-zam enggak disebutkan, dia sudah indah. Ini uniknya air zam-zam. Nah, jadi selaras kan? Ketika kita bacakan padanya Al-Quran, harusnya jauh lebih rapi. Dan dahsyat kemudian imbasnya. Baca sendiri bisa. Minta bacakan, boleh. Yang jadi masalah terkadang, air ini diperjualbelikan. Diperjualbelikan, dikasih harga. Kalau Anda betul-betul orang saleh, mungkin pedang Anda lebih dahsyat dibandingkan orang lain, maka kasih gratis dong. Tolong kaum muslimin. Dengan air yang sudah Anda ruqyah, Anda bacakan padanya Al-Fatihah. Tanpa mengurangi rasa hormat, kalau kemudian tukang urutnya adalah orang yang saleh, harusnya bisa. Harusnya bisa. Tapi kan kita tidak tahu apa yang dibacakan padanya, yakni pada air tersebut. Jangan-jangan mantra-mantra, kita kan enggak tahu. Wallahu alam bishawab. Maka ketika diberi, enggak usah diminum. Karena kita tahu apa yang dia bacakan ke air tersebut. Jangan-jangan mantra. Ketika Anda meminumnya, Anda malah nanti akan kata Syekh Abdul Salam Bahri, Anda membuat pintu nanti suatu hari Anda mudah dirasuk. Karena istrinya mantra, bukan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, kita kan enggak tahu itu. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada para tukang urut. Lain kalau jelas nih, misalnya syekh atau habib atau tuan guru, jelas ya, kita lihat kesolehannya misalnya, boleh. Ini kan tukang urut, enggak umum. Maka kita tidak tahu apa yang dia bacakan. Maka yang ini enggak usah diminum. Ketika Anda haus, tetap bismillah. Tidak ada air yang lain. Ketika selesai berurut, Anda mungkin lelah dan dihadirkan itu, maka bismillah minum. Insyaallah aman. Insyaallah aman. Wallahu a'lam bishawab. Itulah pentingnya baca bismillah. Itulah pentingnya baca bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun tentunya yakni sepertinya bacaan bismillah tidak berlaku pada para pedagang yang jual rawon setan. Karena kalau Anda bismillah, setannya hilang. Kelezatannya pun hilang. Kenapa ini kada nyaman rawonnya ya? Pian tadi baca bismillah lah. Baca, nah hilang setannya. Sorry, yang jual rawon setan ya. Tolong namanya diganti ya. Jangan Anda kemudian ingin mendekatkan syaitan itu kayaknya teman dan mudah diterima. Enggak, dia musuh. Keripik iblis, mie apalagi tuh, macam-macam tuh. Ayah, coba sebutkan produk-produk yang identik dengan... Ya, ada. Ada, serius. Mie dajjal, gimana itu ya? Ya Allah, Anda begitu makannya, Anda bisa menahan Tuhan. Hujan turun. Wah, Mbah makan mie dajjal ya. Jadi punya kekuatan dajjal ya. Enggak usah ya, hilangkan. Pakai nama-nama yang indah. Kenapa sih? Jangan sampai Anda kemudian salah satu di antara tentara syaitan, Anda bagian dari tentara syaitan ingin mendekatkan kita dengan syaitan. Kayaknya mereka teman. Kayaknya enggak apa-apalah istilah iblis. Jangan mentidakpapakan sesuatu yang dia itu musuh sebenarnya. Dia musuh kita. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi ya. Kalau misalnya apa ya? Nama-nama yang unik gitu enggak ada masalah. Nih kadang-kadang yang saya tahu itu ada keripik juga, keripik setan. Ada yang iblis juga kalau enggak salah. Maka ini enggak baik. Tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Yang bagus-bagus saja. Oke, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah bermanfaat. Salam dan khilaf ulum, mohon maaf. Mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.